Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakung Rejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf. Kita masih di bab yang ketujuh, salaf dan belajar agama. Ya, dari Ibnu Uyainah, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisal aqilu man ya'riful khaira minasyari." Bukanlah orang yang berakal, bukanlah orang yang betul-betul pintar, adalah orang yang sekedar mengetahui mana baik dan mana jelek. Namun hal yang menunjukkan kedalaman ilmu seseorang adalah walakin walladhi ya'rifu khaira syarraini, manakah yang terbaik di antara dua hal yang jelek. Maka di sini kita jumpai perkataan seorang sahabat Nabi, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahasanya kedalaman ilmu itu tidak diukur dari sekedar mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang keliru, karena hal tersebut diketahui bahkan oleh orang-orang yang pemula di jalan ilmu. Adapun hal yang menunjukkan kedalaman ilmu adalah mengetahui manakah yang terbaik dari dua pilihan yang baik dan manakah yang paling ringan jeleknya di antara dua hal pilihan yang sama-sama jelek. Maka ke dalam ilmu itu diketahui dari kemampuan untuk memilih sikap yang tepat ketika dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya sama baiknya, dan sikap yang tepat ketika dihadapkan pada pilihan tidak boleh tidak harus milih salah satunya tanpa ada kemungkinan yang ketiga dan dua-duanya jelek semua. Manakah yang terbaik untuk dipilih? Di situ akan dijumpai kedalaman ilmu. Maka kemampuan untuk kemudian membuat dan menyusun skala prioritas yang diambil dengan menimbang maslahat dan mafsadah, disitulah letak kedalaman ilmu seseorang. Dan di sini terdapat faedah penting. Biasanya ungkapan ini kita kenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ternyata ada yang lebih dahulu daripada Ibnu Taimiyah dalam ungkapan ini. Beliau mengatakan, "Laisal aqilu man lam ya'rif al-khair min asyar, walakin al-aqilu man ya'rif khaira khairain wa syarra syarrain." Itu kalau ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun orang yang betul-betul mendalam ilmunya adalah orang yang mengetahui manakah yang paling baik di antara dua hal yang baik, kemudian dia ambil yang paling baik, dan manakah yang jelek dari manakah yang paling jelek di antara dua hal yang paling jelek, kemudian dia ambil yang paling ringan kejelekannya. Ini biasanya kita kenal sebagai perkataan Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa. Namun di sini di Aina Nahnu kita jumpai faedah penting. Bahasanya asal dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah perkataan seorang sahabat Nabi, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Dan perkataan beliau ini ada di Siyar A'lami Nubala. Kemudian dari Ja'far bin Muhammad yang mengatakan, "Iyakumal khusumata fiddin." Janganlah kalian jadi orang yang hobi memperdebatkan agama. Janganlah jadi kalian orang yang menjadi orang yang hobi debat di mana-mana, debat nantang orang untuk debat di berbagai macam lapak, bukanya adalah forum debat. Maka janganlah kalian jadi orang yang semacam ini, yang seringkali menyibukkan dari ilmu yang manfaat. Fa innaha tusghilul qalba, karena itu menyibukkan hati. Maka orang, ketika orang itu debat, debat di dunia maya misalnya, maka ketika lawan debatnya itu menyampaikan satu hujah yang dia tidak bisa jawab, maka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, apa ya jawabannya. Menyibukkan hati. Maka hal-hal yang boleh jadi lebih manfaat ditinggalkan karena sibuk mikirkan kata-kata mitra debatnya. Tusrul al-qalba, menyibukkan hati. Waturisun nifaq, dan menghasilkan dan membuahkan kemunafikan. Kemudian selanjutnya adalah perkataan Al-Hafidh Ibn Adilbar Al-Andalusi Al-Maliki, ulama besar dari Spanyol di zamannya, dan ulama besar dalam mazhab mazhab Imam Malik, dan itulah mazhab yang dominan di Andalus, di Spanyol di masa silam. Beliau mengatakan di kitabnya At-Tamhid, sarah untuk muwatta'nya Imam Malik, hadza katabtuhu min hifdhi, berikut ini cerita ini aku catat dari hafalanku, wa ghaba 'anni asli, dan karena buku asal di sini artinya buku catatan, karena buku catatanku hilang, maka ku catat, ku sampaikan hal di sini tanpa referensi karena referensinya hilang, sehingga ku catat sebagaimana apa yang membekas di hatiku. Yaitu ada satu kisah bahasanya Abdullah Al-Umari, seorang ahli ibadah, menulis surat kepada Imam Malik. Isi suratnya yahudduhu, memotivasi Imam Malik alal infirat, untuk beruzlah, untuk menyendiri dan tidak kemudian sibuk dan berinteraksi dengan banyak orang. Wal amal, dan sibuk beramal, yaitu maksudnya sibuk beribadah, menyendiri dan sibuk dengan ibadah. Fakataba ilaihi Malik, maka Imam Malik kemudian memberi jawaban dan memberikan surat balasan yang merupakan jawaban untuk surat ajaan sang ahli ibadah. Yang perkataan beliau di sini adalah perkataan yang sangat luar biasa, yang layak untuk diingat baik-baik, bahkan kalau perlu dihafalkan, karena betapa bagusnya perkataan beliau ini. Beliau katakan innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi kecenderungan orang untuk beramal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi kecenderungan orang untuk cari rezeki. Ada orang yang kecenderungan dan minatnya dagang, ada orang yang minatnya bercocok tanam, ada orang yang minat dan kecenderungannya mengajar, ada yang minat dan kemampuannya menulis, dan seterusnya. Jalan rezeki orang itu beda-beda, tidak seragam. Maka kecenderungan amal masing-masing orang itu juga beda-beda. Oleh karena itu kemudian beliau jelaskan kalimat ini. Ini kaidah yang beliau katakan ini, kemudian beliau jelaskan di kalimat setelahnya. Faruba rajulin futihalahu fi salati. Maka ada orang, sejumlah orang Allah bukakan untuknya bab salat. Ada sejumlah orang yang Allah mudahkan dirinya untuk salat. Kalau salat ringan, dia bisa kemudian menikmati sholat, berlama-lama sholat itu ringan baginya. Memperbanyak rakaat dalam sholat itu satu hal yang mudah baginya. Walam yuftah lahu fis saum, Namun tidak dibukakan untuknya pintu puasa. Namun puasa berat sekali. Ini puasa berat sekali. Ini, maka boleh jadi dia cuma puasa yang wajib saja. Ini, puasa yang sunnah boleh jadi iya, namun jarang-jarang. Namun sholat sunnahnya, masya Allah. Ini, kita gedek-gedek dengan sholatnya. Namun, tidak ada yang menakjubkan dari puasanya. Salatnya menakjubkan, puasanya tidak menakjubkan. Puasanya memprihatinkan. Namun, salatnya menakjubkan. Wa akhar futihalau fi sadaqah. Orang lain lagi ada yang Allah bukakan untuknya pintu sedekah. Dia orang kaya yang ringan sekali untuk berinfak. Sehari berinfak bisa berkali-kali. Tidak kemudian cukup sehari sekali atau seminggu sekali. Dia tiap hari berkali-kali. Dan dia tidak pernah hitungan dengan duit untuk diinfakkan. Wah, ini sudah sekian. Untuk besok lagi lah. Tidak. Dia mudah baginya untuk berinfak. Ringan. Tanpa ada beban untuk berinfak, untuk ngerogoh kantong, ngambil duit. Boleh jadi enggak dia enggak pakai ngitung, enggak pakai lihat. Ya, langsung dia kasihkan. Ringan sekali dia ini. Setelah kemudian berinfak pun juga tidak disesali. Wah, tadi kok kakean. Enggak. Ya, ringan sekali baginya untuk bersedekah. Karena dibukakan untuknya pintu sedekah. Namun walam yuftah lahu fisaw. Namun tidak dibukakan untuknya pintu puasa. Yang orang yang rajin infak ini enggak pernah puasa sunnah. Puasanya cuma wajib saja. Namun sedekah sunnahnya luar biasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada orang yang lain yang dimudahkan untuknya pergi jihad. Dia enggak takut mati. Ya, mudah baginya untuk berangkat ke tempat-tempat yang berbahaya, medan-medan konflik itu enteng baginya. Namun tidak dibukakan untuknya pintu amal yang lain. Namun boleh jadi tidak dibukakan untuknya pintu zikir. Namun duduk berzikir lama tidak kuat. Tidak dibukakan untuknya pintu Al-Quran. Baca Quran lama tidak kuat. Tidak dibukakan untuknya pintu menghafal Al-Quran. Namun jihadnya luar biasa. Namun jihadnya luar biasa. Nembab yang lain dia lemah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membagi kecenderungan orang dalam beramal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi kecenderungan orang dalam mencari rezeki, dalam kerja dan sarana untuk punya duit. Sarananya macam-macam. Maka sarana orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bab al-mustahabbat, di bab amal yang mustahab itu beda-beda. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, fanasrul ilmi min afdali a'malil birri. Maka menebarkan ilmu, mengajar, itu adalah termasuk amal kebajikan yang utama. Dia tidak kalah dengan berjihad, dia tidak kalah dengan turun di medan jihad, dia tidak kalah dengan bersedekah dengan harta dan yang lainnya. Dia tidak kalah dengan kesibukan Anda dalam ibadah. Karena ini yang ngirim surat ahli ibadah, tidak kalah dengan kemudian sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk zikir, sibuk baca Al-Quran, sibuk ngajar, tidak kalah dengan itu semua. Dan itulah yang Allah bukakan untukku, kata Imam Malik. Waqad raditu bima futiha li fihi. Dan aku ridha dan puas dengan apa yang Allah bukakan untukku, pintu amal yang Allah bukakan untukku. Aku ridha dan puas. Wa ma adunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku tidaklah punya sangkaan bahasanya kesibukan yang aku lakukan itu lebih rendah levelnya daripada kesibukan yang Anda lakukan dan Anda kerjakan. Dan ada satu kalimat indah yang beliau katakan di akhir surat beliau, sebagaimana kalimat yang indah yang beliau sampaikan di awal surat beliau, wa arju ayakuna kilana ala khairin wa birin. Dan aku berharap agar kita berdua sama-sama dalam kebaikan dan dalam kebaikan. Maka cara pandangnya adalah cara pandang positif. Ya, Anda yang memang kemudian dibukakan untuk semangat dalam sholat, puasa, baca Quran dan seterusnya, itu kebaikan. Dan saya yang kemudian dimudahkan untuk kuat bisa ngajar berjam-jam dan setiap hari dan semacam itu, maka ini juga kebaikan. Maka kita semua dalam kebaikan. Kita semua dalam kebaikan. Maka sisi pandangnya sisi pandang positif terhadap sesama muslim yang punya kesibukan yang berbeda, dan semuanya adalah amalul khair wa amalun saleh, yang semuanya adalah amal kebajikan dan amal saleh. Ya, maka kalimat yang paling yang menurut saya paling menarik adalah kalimat pembuka dan kalimat penutup, ya, yang disampaikan oleh Imam Malik. Maka di kalimat pembuka beliau sampaikan bahasanya kecenderungan orang dalam masing-masing amal itu beda-beda. Bakat yang Allah berikan dalam dalam dunia kesalehan itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sama-sama mereka berada dalam jalan istiqomah, jalan kebaikan, jalan taat. Namun kecenderungan orang dalam jalan ketaatan, dalam jalan kebaikan ini beda-beda, tidak seragam. Tidak seragam. Maka menjadi kewajiban masing-masing orang untuk melihat bakatnya di mana, supaya dia menjadi manusia yang sukses. Sebagaimana kemudian kiat sukses dalam masalah dunia, kiat sukses dalam masalah dunia, hendaklah orang itu melihat bakatnya di mana. Bakatnya itu bidang apa. Kemudian maksimalkanlah diri di bidang tersebut. Maksimalkan diri, kemampuan, potensi di bidang tersebut. Maka Anda akan sukses. Maka lihat dulu bakatnya. Nanti kemudian orang yang kemudian bertindak dengan tidak semacam ini, maka dia akan merepotkan dirinya dan banyak orang. Maka kiat penting dalam memilih jurusan, apa bakatnya, ya. Jangan sampai harus kemudian kecewa, ternyata ya, akhirnya banting setir dan seterusnya, buang-buang duit dan sebagainya. Maka demikian juga dalam kegiatan produktif, kegiatan ekonomi, kecenderungannya apa. Kalau kemudian orang itu kemudian mengamati, oh saya kecenderungan demikian, kemudian dia bangkitkan potensinya, maka dia bisa menikmati aktivitas tersebut. Coba kalau itu bukan bakat dan minatnya, dia gak akan menikmati adanya busan, jemu, dan seterusnya. Namun seorang itu akan bisa totalitas dalam satu hal manakala dia menekuni sesuatu yang menjadi bakatnya dan satu hal yang menjadi bidangnya, dan itu langkah menuju kesuksesan. Demikian dalam masalah duniawi dan demikian juga dalam masalah akhirat. Masing-masing orang itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecenderungan yang beda-beda. Setiap muslim punya kewajiban untuk mengamalkan al-wajibat. Kalau yang wajib itu bukan pembeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Semua muslim punya kewajiban untuk sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan dan seterusnya, bayar zakat dan seterusnya. Semuanya punya kewajiban itu, tidak membedakan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan yang membedakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain dalam nawafil dan amal sunnah. Maka hendaknya masing-masing orang kemudian, masing-masing kita kemudian melihat di manakah kecenderungan potensi dirinya dalam dalam jalan taat, dalam jalan kebaikan. Karena Allah bagi potensi masing-masing orang dalam dunia taat, dalam jalan taat itu beda-beda. Nah, dan itu awal kesuksesannya, manakala dia lihat di mana potensi saya. Ya, apakah potensi saya dalam mengajar? Apakah potensi saya kemudian dalam menulis? Apakah potensi saya mengajar dan menulis? Apakah potensi saya kemudian beribadah? Ibadah juga potensinya di mana? Apakah kemudian dalam baca Quran? Maka ada orang yang Allah bukakan pintu Quran untuknya. Saya tahu ada orang yang bisa kemudian seharian baca Al-Quran tanpa berhenti. Seharian baca Al-Quran. Dan itu tidak bosan. Yang itu bikin geleng-geleng yang lain. Nah, ini kok, padahal dia baca Qurannya itu tidak bisa kecuali harus keras. Dan dia bisa seharian. Pagi, siang, sore. Itu Baca Quran terus. Entah berapa juz yang dia baca dalam sehari. Maka orang ini adalah orang yang Allah mudahkan baginya untuk baca. Allah bukakan pintu baca Al-Quran. Orang semacam ini boleh jadi pintu puasa, tidak Allah bukakan untuknya. Lemes kalau dia puasa. Lemes kalau dia puasa. Tidak puasa, dia bisa masya Allah. Punya amal yang luar biasa. Dan kemudian dan pintu-pintu yang lainnya. Maka masing-masing orang tidaklah melihat di manakah potensinya masing-masing. Kemudian dia totalitas untuk memberdayakan dan memaksimalkan potensinya tersebut. Oleh karena itu sahabat itu tidak seragam. Sahabat itu mereka menonjol di bab yang berbeda-beda. Karena masing-masing mereka melihat apa yang jadi potensinya, kemudian mereka kembangkan. Maka ada sahabat yang ulama semacam Ibnu Mas'ud, semacam semacam Ibnu Abbas. Ada yang kemudian dia kemudian dari sisi kemudian pemahaman dia tidaklah kemudian selevel beliau-beliau, namun di sisi hafalan luar biasa, mengajarkan apa yang dia hafal luar biasa. Abu Hurairah misalnya, dia tidak sekelas dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah ilmu. Dia ilmunya ilmu nyampaikan apa yang dia hafal, itu ilmunya, bukan ilmunya bab riwayat, bukan bab dirayah. Dan ada kemudian babnya tidak di ilmu. Babnya tidak di ilmu. Tidak akan kita jumpai pendapat Khalid bin Walid di kitab tafsir dan sebagainya. Nah, kita jumpai hal tersebut karena potensinya berbeda. Potensinya berbeda. Beliau bukan di situ potensinya. Ada di bab yang lainnya dan hal-hal yang lain-lain. Maka tidaklah kemudian kita Bilal itu sebagaimana Ibnu Mas'ud ataukah Ibnu Abbas misalnya. Maka potensi, maka sahabat mereka punya sisi kelebihan yang beda antara satu dengan yang lain. Dan itulah sunnatullah sebagaimana yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimallahu taala, innallaha qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membagi kecenderungan orang dalam beramal, potensi orang dalam beramal beda-beda sebagaimana potensi orang yang beda-beda. Dan ketika kita memandang namun tentu itu semua akan kemudian, namun apapun kecenderungan orang dalam beramal, yang jelas tidak boleh tidak harus ada ilmu yang mendasari itu semua. Harus ada ilmu yang mendasari itu semua. Bagaimanakah kemudian berzikir yang benar, bagaimanakah baca Quran yang benar, semuanya butuh ilmu. Bagaimanakah sholat yang benar, bagaimanakah puasa yang benar, bagaimanakah kemudian jihad yang benar, semuanya butuh ilmu. Namun tidak boleh tidak, semuanya harus didasari ilmu. Itu yang urgen untuk dan penting untuk digaris bawahi. Kemudian kalimat yang menarik yang kedua adalah kalimat yang terakhir. Semoga kita semua dalam kebaikan. Meskipun kita berbeda model amal. Saya kata Imam Malik, saya sibuk ngajar, saya insya Allah mudah-mudahan dalam kebaikan. Dan Anda yang sibuk zikir, sibuk kemudian baca Quran, sibuk sholat, sibuk puasa karena jadi abid al ibadah, ya saya pun berharap Anda berada dalam kebaikan. Maka demikian yang dikedepankan, positive thinking dengan orang yang aktivitasnya kesibukannya berbeda dengan apa yang menjadi kesibukan kita. Maka selama itu amal sholat, selama itu kebaikan, maka kita berharap itu masing-masing itu akan jadi jalan surga untuk bagi masing-masing dari kita. Ada orang yang kemudian sibuk dengan ilmu, mudah-mudahan sibuk dengan ilmu itu jalan surganya. Ada orang yang sibuk kemudian berinfak, maka mudah-mudahan itu adalah jalan surga untuk beliau. Ada yang kemudian sibuk dengan maslahat kaum muslimin, sibuk dengan kaum muslimin yang menjadi korban bencana dan sebagainya. Maka kita harapkan mudah-mudahan itu jadi jalan surga untuk beliau, ada yang kemudian punya kesibukan yang lain yang merupakan amal kebajikan, kita hendaknya berpositif thinking, kemudian berbaik sangka dan berharap semuanya adalah jalan surga untuk masing-masing orang tersebut. Ya, kemudian selanjutnya wa dzakar Ibnu Abdul Barr fi kitab al-ilmi jami' bayani fadlil ilmi wa ahlihi. Ibnu Abdul Barr di kitab beliau yang lain, bukan di kitabnya At-Tamhid, namun kitab beliau tentang ilmu, yaitu kitab jami' bayanil ilmi wa fadlihi. Beliau mengatakan qala Ibnu Wahab. Ibnu Wahab mengatakan kana awalu amri fil ibadah qabla talabil ilmi. Di awal perjalanan hidup aku adalah orang yang sibuk dengan ibadah. Qabla talabil ilmi, sebelum sibuk mencari ilmu. Bagaimana kemudian beliau kemudian jadi sibuk dalam ilmu sehingga menjadi alim, menjadi ulama? Apa ceritanya, apa latar belakangnya? Kemudian beliau katakan fa wala'a bi asyaitan, maka setan gemar menggodaku. Fi dzikri Isa ibn Maryam alaihi salam, dengan godaannya, dengan kasus dan keadaan Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Kaifa khalaqahu Allah, bagaimanakah Allah menciptakannya tanpa bapak? Itu gimana caranya? Setan ngejak beliau sibuk untuk mikirkan itu. Gimana ya? Perempuan kemudian hamil tanpa kemudian laki-laki, tanpa suami. Gimana itu caranya? Nah, maka setan ngajak dia untuk sibuk mikirkan hal tersebut. Wa nawhadza atau semacam itu. Maka kuadukan kepada seorang syekh, kepada seorang ustaz, kepada seorang kiai. Maka syekh tersebut kemudian mengatakan kepadaku, Ibnu Wahbin wa Ibnu Wahab. Aku katakan iya. Qal, beliau katakan, utlubul ilma, jawaban pertanyaanmu kamu ngaji. Nah, saya enggak mau jawab pertanyaanmu. Saya punya pikiran yang kemudian sangat kemudian mengganggu pikiran saya begini-begini. Ya, dia adukan hal ini kepada seorang alim dan minta pencerahan. Nah, maka jawaban sang alim, pencerahannya adalah sibuklah engkau dengan ilmu, sana ngaji. Nah, nanti engkau akan ketemu jawabannya. Fakana sababa talabil ilmi, maka itu adalah sebab aku menjadi menuntut ilmu, bahkan kemudian menjadi ulama. Jika Ibnu Wahab ini adalah salah satu ulama Malikiyah, ulama besar Malikiyah Ibnu Wahab, maka kemudian beliau jadilah ulama besar di madhab Maliki. Padahal awalnya beliau adalah abid ahli ibadah. Alal ibadah ini ya, kelemahannya ya, maka mudah setan untuk masuk dengan berbagai macam subhat, ya, subhat pemikiran. Maka kemudian muncul pikiran ini, dia tidak bisa ngapa-ngapa. Karena dan obat subhat pemikiran adalah ilmu. Maka ketika bingung dengan pikiran yang ada, ditanyakan kepada ulama, maka jawaban ulama, ya, tak jelaskan dan tidak faham-faham, ya, maka sudah ngaji saja, ya, dari awal kemudian terus, nanti ketemu jawabannya. Dan demikian, dan tidak sedikit jawaban sebagian pertanyaan adalah sebagaimana jawaban sang ulama ini. Kamu sibuk ngaji, nanti ketemu jawabannya. Sebagian orang suka bertanya kepada ustadz atau semacam itu. Dia tanya, ini saya punya teman, punya pikiran gini-gini, gimana cara bantahnya? Gimana cara bantahnya? Maka seringkali jawaban, gimana cara bantahnya? Udah, kamu ngaji-ngaji, nanti kamu nanti dapat ilmu cara bantahnya. Karena untuk bantah hal tersebut ada banyak piranti yang harus disiapkan. Sisi ini, sisi ini. Itu ada sisi ilmu hadisnya, itu ada usul fikihnya, ada inilah. Kalau dijelaskan pusing, kemudian dijelaskan pusing. Ya, itu banyak sisi ilmu yang ya, untuk menjawab hal tersebut. Sehingga gimana Ustaz cara bantahnya? Cara bantahnya antum belajar bahasa Arab, kemudian tekun belajar, nah, terus belajar, nanti ketemu jawabannya. Maka seperti kata sang ulama ini, ya, jawabannya, ayo ngaji, rajin ngaji, ketemu nanti jawabannya, nanti ketemu bantahannya. Apa cara untuk bantah setan ini kan sama, cara bantah juga ya, cara bantah. Apa gimana Pak Kiai ini, cara bantah pikiran setan ini gimana ini? Dah kamu sibuk ngaji, nanti ketemu jawabannya. Kemudian berikutnya adalah hadasana Al-Muzani. Seorang Al-Muzani, murid dekatnya Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "In kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri," jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan dan menghilangkan apa yang ada dalam hatiku, "wa ma ta'allaqa bi khatir," dan apa yang melekat di pikiranku berkenaan dengan masalah tauhid, berkenaan dengan masalah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah Syafi'i. Maka kasusnya ya mirip-mirip dengan Ibnu Wahab. Ini kasus Al-Muzani. Ya, murid dekatnya Al-Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahasanya beliau punya banyak pikiran yang macam-macam tentang Allah Subhanahu wa taala di pikirannya. Maka yang bisa kemudian menghilangkan hal tersebut adalah Syafi'i. Fasirtu ilaihi, aku menemui Syafi'i. Ketika itu beliau ada di masjid Mesir, ya, ketika itu Muzain ini muridnya Imam Syafi'i di Mesir. Falamma jalasa, maka ketika aku telah duduk berlutut di hadapannya, artinya duduk yang sopan di hadapan alim. Ya, kemudian beliau mengatakan, hajasa, terlintas dalam pikiranku satu masalah berkenaan dengan tauhid, satu masalah berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmika, dan aku tahu tidak ada seorang pun yang punya ilmu semisal ilmumu. Famalladhi indaka, maka apa ilmu yang kau miliki yang untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam pikiranku? Apa jawaban Anda tentang apa yang menggelanyut, apa yang kemudian melintas dalam pikiranku, pikiran-pikiran nakal yang ada dalam pikiranku tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka faghadiba, maka respon Imam Malik, Imam Syafi'i marah dulu. Terkadang sebagian penanya memang perlu dimarahi terlebih dahulu. Sumaqal, kemudian Imam Syafi'i bertanya pada Al-Muzani, "Tahukah kamu, kamu ini di mana?" Aku katakan iya, di Mesir kan. Kata Imam Syafi'i, "Ini adalah tempat, di tempat ini Allah tenggelamkan Fir'aun." Jangan macam-macam. Oh, jangan macam-macam, ini tempat Allah menggelamkan Fir'aun. Abala roka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar bisual andalik, apakah telah sampai padamu riwayat atau hadis bahasanya Rasulullah memerintahkanmu untuk bertanya tentang masalah itu? Aku katakan iya, aku katakan tidak. Apakah masalah tersebut pernah dibahas oleh sahabat? Aku katakan tidak. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, apakah kamu tahu berapa jumlah bintang di langit? Aku katakan aku tidak tahu. Kal fakau kabun minha ta'rifu jinsahu. Ada satu bintang dari banyak bintang di langit. Engkau tahu jenisnya. Engkau tahu saat dia terbit dan tenggelam. Mimma khuliqa, bintang tersebut terbuat dari materi apa? Nah, bintang langit yang nun jauh di sana itu materinya apa? Nah, terbuat dari apa? Tahukah kamu materi untuk menciptakan salah satu bintang di langit? Kata Muzani, saya juga tidak tahu. Maka kata Imam Syafi'i, fasyai'un tarahu bi'ainika, maka ada sesuatu, yaitu makhluk yang kau bisa lihat dengan matamu. Lasta ta'rifu, engkau tidak mengetahuinya. Tatakallam fi ilmi khaliqika, lalu engkau kemudian mau kemudian berbicara tentang zat Tuhanmu yang tidak terlihat. Oh, yang tidak kelihatan saja kamu tidak tahu. Mau mikirkan zat yang tidak kelihatan. Aneh. Ya? Namanya aneh. Ini. Sesuatu yang bisa dilihat kamu tidak tahu. Ini terbuat dari apa. Berapa jumlahnya. Ini. Masa kemudian membahas zat Allah Subhanahu wa taala yang kau lihat pun tidak bisa. Kira-kira zat Allah itu terbuat dari apa? Nah. Oh, bintang itu terbuat dari apa saja kamu enggak tahu? Tanya kemudian Allah itu, materi penyusunnya dari mana, dari apa? Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepadaku tentang satu masalah berkaitan dengan wudu, dan aku menjawabnya keliru. Sebutkan berapa pembatal wudu. Sebutkan angkanya berapa. Ternyata jawabannya keliru. Atau kemudian satu masalah. Fafarwahala arba'ati aujuhin. Kemudian satu masalah wudu tersebut oleh Imam Syafi'i diderivatkan menjadi 4 rincian. Ada 4 cabang. Falam usbi fi syai'in minhu. Maka aku pun tidak memberikan jawaban yang benar dari satupun hal tadi. Masalah pokoknya tidak tahu. Dan dikasih derivat. Derivat dari masalah ini ada 1, 2, 3, 4. Apa jawaban pertanyaan ini? Tidak tahu. Dijawab keliru. Yang kedua apa jawabannya? Dijawab keliru. Maka 5 keliru semua. 5 pertanyaan keliru semua. 1 pertanyaan pokok. 4 pertanyaan derivat dari hal yang pokok. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, syai'un tahtaju ilaihi fil yaum khamsa marat. Satu hal yang engkau butuhkan minimal 5 kali, berwudu 5 kali sehari semalam. Tada'u ilmahu. Engkau tinggalkan ilmunya dan pembahasannya. Tanya masalah wudu, keliru semua, meleset semua. Padahal itu yang engkau butuhkan tiap harinya. Wa tatakallaf ilmal khaliq, apakah kemudian kau mau menyusahkan diri membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Idza hajaza fi dhamirika, maka jika terlintas dalam pikiranmu pertanyaan hal-hal tadi seputar zat Allah Subhanahu wa taala, farji ilallah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah, istighfarlah. Wa ila qauli taala, kemudian ingatlah firman Allah Ta'ala tentang hal yang wajib kita yakini berkenaan dengan Allah. Wa ilaikum ilahu wahid. Sesembahanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersembahan yang Esa. La ilaha ilahuwa. Tiada sesembahan yang berat disembah melainkan dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tiada zat yang maha penyayang lagi maha pengasih dan penyayang. Kemudian inna fil khalqi samawati wal ard, dan seterusnya ayat di surat Al-Baqarah. Fastadalla bil makhluk alal khaliq. Maka makhluk itu jadi dalil tentang adanya sang pencipta dan tentang sifat-sifat sang pencipta. Wala tatakallaf ilma malam yabluhu akluka. Janganlah engkau mempersulit diri, menyusahkan diri untuk mengetahui sesuatu yang akalmu enggak bakal nyandak sampai sana. Akalmu enggak akan sampai ke sana. Bahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang itu enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya di Quran dan di Sunnah, kemudian cuma dipikirkan gini-gini tentang Allah, itu kerjaan metafisika, mikirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu gini-gini, enggak pakai dalil, cuma sekedar mikir, paling banter keterangan orang kafir. Qal fatubtu, lantas aku akhirnya bertobat, kemudian sibuk ngaji, kemudian jadi ulama besar, yang kemudian menjadi ulama besar pewaris ilmunya Al-Imam Syafi'i. Sehingga siapa yang mau kemudian belajar tentang fikihnya Syafi'i, maka di antara buku penting adalah Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Muzani karya ada, yaitu yang merupakan ringkasan Muzani untuk fikihnya Al-Imam Syafi'i rahimallahul jami'. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.